Nek iki tukang kendange ora mung pinter ngendang pak, suaranya juga oke, suaranya juga boleh. Kita coba satu nama lagu penampilan dari Muti Nida bersama Junior Best Music. Mbak Siti Ismiati dan juga Mas Muhammad Rojikin, mudah-mudahan senantiasa berbahagia selalu. Yeah.